Yeah, no. Ummati ina ne bai jira wa kuma Allahu ka zaje ka nare, Hassan ni da bai ka zanje, Allahu ka bani dan zainau da banu madana mata.